Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالحمد لله hadirin بارك الله فيكم. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali, kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa duduk di salah satu masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala pada kegiatan kita kali ini. Hadirin barakallahu fikum. Sebelum kita mulai untuk membaca kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'ani Dawa'i Syafi, kita renungi bersama dan kita hayati bersama ayat yang kita dengarkan barusan. Apa maksud dawat ayatnya? Terus, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wala haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dagi Farhan, apa artinya? Wala tamutunna, mata yamutu, maut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun, ya, beragama Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. طيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, ataukah dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran bahwa tidak ada jaminan bagi kita semua untuk bisa meninggal dunia, hidup sampai akhir hayat dalam keadaan muslim. Kita semua adalah manusia biasa, kadang imannya kuat, kadang imannya lemah. Sebagaimana yang kita pelajari bersama dalam pelajaran akidah, bahwa keimanan itu akan kuat ketika seseorang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Sebagaimana dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Takwa adalah kita menjalani perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dibangun di atas ilmu agama, tidak ngarang, tidak bikin-bikin, tapi dibangun di atas ilmu agama. Kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping itu juga kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dibangun di atas ilmu agama. Kemudian juga dalam rangka mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ataukah dengan bahasa lain, karena kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga masing-masing kita adalah berupaya agar iman kita senantiasa kuat, agar iman kita senantiasa mantap, agar iman kita senantiasa kokoh, dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, meningkatkan amal soleh, amal kebaikan. Dan amal soleh itu harus memenuhi dua syarat. Indaki azam. Apa syaratnya? Ada dua syarat. Apa aja syaratnya? Amal soleh harus memiliki dua syarat. Ataukah dengan bahasa lain, sebuah amalan akan dikatakan amal soleh ketika memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama ikhlas. Yang kedua, Yahya, dibantu. Oh, antum Yahya juga ya. Yahyanya banyak kok ya. Nanti ada Yahya Hasan juga, atau Hasan bin Yahya. Tayyib. Ya sih, enggak apa-apa. Berlomba dalam kebaikan. Apa Yahya? Mutaba'atul Rasul. Apa itu mutaba'atul Rasul? Mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Tayyib, santa. Jadi kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Yang pertama ikhlas, yang kedua dalam rangka ataukah sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu sebagai upaya agar kita bisa imannya kuat, imannya kokoh, tangguh, tidak mudah guncang, tidak terumbang ambing. Nah, di samping itu juga sebagai upaya kita agar bisa istiqomah. Tayyib. Dan selain kita berupaya berikhtiar, juga diiringi dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ahyina 'alal islami wa sunnah wa amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas Islam, di atas sunnah, dan matikanlah kami di atas Islam, di atas sunnah. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah hadis yang patut untuk kita ingat-ingat dan kita hafal untuk berlomba dan bersegera melaksanakan amal soleh sebelum datangnya cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Dan di hadis itu disebutkan bahwa seorang mukmin, ataukah ada seseorang yang di waktu paginya muslim, ya, atau beriman mukmin, namun di waktu sore berubah menjadi kafir, murtad. Dan sebaliknya ada seorang di waktu sore masih mukmin, masih beriman, tapi di waktu paginya sudah menjadi kafir, menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu salamata al-afiyah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Orang itu menjual agamanya, menukar agamanya dengan perbendaharaan dunia. Yang namanya perbendaharaan disebutkan oleh sebagian ulama, ya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang di dunia ini dinamakan arad. Ya, aradud dunia, perbendaharaan dunia. Harta, tahta, wanita, dan yang lainnya. Ya. Lah orang itu menjual, mengganti, menukar agamanya dengan perbendaharaan dunia tadi. Ada yang murtad karena jabatan, ada yang murtad karena wanita, ada yang murtad karena harta. Naudzubillah min dzalik. Sehingga saya lagi, di samping kita berupaya, berikhtiar agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa kokoh imannya, agar kita bisa meninggal dalam keadaan di atas Islam, di atas sunnah, memperbanyak amal soleh tadi, takwa, juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan, selewengkan, simpangkan, sesatkan kalbu-kalbu kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah rahmat, kasih sayang kepada kami dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Ini berapa doa yang patut dan sepantasnya untuk kita banyak panjatkan dan berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita sebagai manusia yang lemah, ya, terkadang kita terjatuh dalam dosa, terkadang terjatuh dalam kemaksiatan, butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Juga mengingatkan kepada kita salah seorang imam yang besar, di mana beliau dikenal sebagai imam ahlu sunnah. Ya, imamnya ahlu sunnah. Beliau dikenal sebagai orang yang kokoh di atas sunnah, kokoh di atas keislaman, di atas agama, di atas kebenaran. Sampai ketika sakaratul maut, ya, beliau didatangi oleh setan ataukah iblis, mengatakan, membisikkan kepada beliau, ya, bahwa engkau telah selamat, engkau telah berhasil, engkau telah lulus dari godaan, dari ujian. Maka imam tersebut mengatakan, la wa ba'd, belum, aku belum lulus, nanti setelah ini. Nah, ini butuh orang-orang senior ini. Tayyib. Dekia Basaid, orang lama ini. Tayyib, imam siapakah beliau? Imam Malik. Hah? Imam Ahmad. Ini belum dikertak loh, Pak. Imam Malik atau Ahmad? Ahmad apa Malik? Saya apa Awon? Awon apa saya? Imam siapa, Pak? Imam Ahmad. Tayyibah santah barakallahu fikum. Imam Ahmad. Naam, jazakumullah khairan. Imam Ahmad. Tayyib. Kita mengenal dan kita mengetahui bagaimana beliau perjuangan ya dalam beragama, perjuangan di atas Islam, perjuangan di atas sunnah. Nah, tapi beliau mengatakan belum lulus. Ya, belum lulus. Sehingga di barakallahu fikum tadi kita ingat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana Muhammad Aldi ya? Tayyib anta. Muslimun. Muslimuna. Ini isim mufrad atau isim mutsanna? Isim mutsanna, ciri-cirinya. Enggak tahu, enggak ingat. Fahri. Hah? Kurang keras. Jamak mudzakkar salim asanta, ciri-cirinya. Kan ada tanda-tandanya. Ciri-cirinya apa? Mantap kalau itu jamak mudzakkar salim? Mantap. Atau ragu? Ragu ya. Mantap apa ragu? Mantap. Ciri-cirinya apa kalau itu jamak mudzakkar salim? Hah? Tayyib. Moga Mbah dibantu Mbah. Kali putune Mbah. Dan nggih, non kali muslimuna, enggak ada alifnya Mbah. Wawu asanta masyaallah. Ingatan Mbah. Kita gitu dia, jangan kalah sama yang sebuah ya. Tayyib, Mbah semuanya bisa ya masyaallah. Muslimuna ada wa dan non. Tayyib. Jamak mudzakkar salim barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan kata Fadilati Syekh Al-Fadil Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Ta'ala. Faslun Ishqu Suwar. Cinta ataukah gandrung terhadap sosok-sosok tertentu. Wa nakhtimul jawab bifaslin muta'alliqin bi'ishqi suwar. Dan kami tutup jawaban dengan pasal yang berkaitan dengan gandrung terhadap sosok-sosok tertentu. Andika mana? Oh iya, saking dekatnya malah ragetok masnya. Baik. Ini mas ya, saking dekatnya malah ragetok. Masya Allah, gandrung tahu ya? Enggak tahu, oh iya udah. Kita ganti. Cinta yang mendalam ini ya. Cinta yang berlebih atau cinta yang sampai dalam itu namanya gandrung. Ya, tayyib. Jadi cinta yang mendalam kepada sosok-sosok tertentu. Wa ma fihi minal mafasid al-ajilah wal ajilah. Demikian juga hal-hal yang bernilai kerusakan, bernilai negatif pada waktu yang segera ataukah yang akan datang. Tayyib. Jadi beliau akan menyebutkan sisi-sisi negatif cinta yang mendalam terhadap sosok-sosok tertentu. Baik kerusakan atau kasus yang negatif yang sifatnya langsung segera ya ataupun yang akan datang. Wa in kanat adhafa ma yadhkuruhu dzakir, meskipun sisi-sisi negatifnya itu jauh lebih banyak daripada apa yang disebut. Fa innahu yufsidul qalba bidzat, karena sesungguhnya kerusakan, kejelekan akibat permasalahan ini akan merusak kalbu seseorang. Ya, merusak kalbunya. Wa idza fasadal qalbu fasadatil iradat. Apabila kalbu seseorang sudah rusak, maka keinginan-keinginannya pun rusak. Ya, apabila kalbu seseorang rusak, maka keinginan-keinginan juga rusak. Wal aqwal, ucapannya juga rusak, nyeleneh, aneh, bedani dewi, selenco dan semisalnya. Ya, jelek, rusak. Wal a'mal, amalan-amalannya juga jelek, rusak. Tidak lurus, tidak baik. Ya, berakibat karena kalbunya sudah rusak. Ya, kalau kata Abu Solihah, IC-nya sudah ya mulai setengah mati yang ini. Ya. Jadi rodo urip, rodo mati yang itu. Jadi kadang apa namanya itu menimbulkan suara-suara yang enggak diinginkan, terkadang mati, terkadang hidup dan seperti itu. Enggak beres. Ya. Lah ini kalbu seseorang. Apabila kalbunya sudah rusak, maka keinginannya rusak, niatannya rusak, ucapannya, perbuatannya juga rusak, jelek. Wa fasada thagru tauhid kama taqaddam. Demikian juga benteng pertahanan tauhidnya pun akan rusak. Tauhidnya lemah, akidahnya lemah. Ya. Tauhidnya lemah, akidahnya lemah. Wa kama sanuqarriruhu aidan insyaallah, dan sebagaimana yang akan kami tegaskan, yang akan kami sebutkan insyaallah taala. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala innama haka hadzal marad an ta'ifatain minan nas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penyakit ini tadi, cinta ataukah gandrung terhadap sosok-sosok tertentu. Kedinginan, Pak. Kedinginan. Mas, minta tolong, Mas. Mbah. Enten sing nyuwun tulung, Mbah. Ken matene. Gih, sejono her. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memberitakan penyakit ini tadi terkait dengan dua kelompok dari manusia. Yaitu yang pertama al-lutiyah, yang kedua an-nisa. Penyakit liwat, penyakit dalam bahasa kita apa ya? Sodomi. Homo, itu. Homo. Tayyib. Wanisa juga terkait dengan wanita. Barakallahu fikum. Kalau di masa sekarang seperti LGBT dia, Lutia itu masuk di situ LGBT. Nah. Wanisa juga terkait dengan wanita. Jadi ini ketika seorang sudah terkena penyakit liwat, ya penyakit homo ataukah dalam bahasa kita sekarang LGBT, wah itu sudah sebagaimana kita lewati ya pada pembahasan yang lewat yang telah lalu, nggak tahu berapa pertemuan yang silam, virusnya itu lebih berbahaya dan lebih cepat menjalar ke tubuh seseorang dibandingkan racun yang mematikan. Ya, dibandingkan racun yang mematikan. Sehingga patut bagi masing-masing kita, bagi yang muda ataupun yang tua, yang sudah menikah ataupun yang belum, ya, berhati-hati dari penyakit ini tadi. Penyakit homo LGBT. Wanita demikian juga terkait dengan cinta terhadap para wanita. Ya, cinta terhadap para wanita. Sehingga sampai ada istilah DKI. Ini butuh orang yang sepuhan ini. Apa Mas Yed? Akan dekat DKI. Apa artinya DKI? Hah? Masa enggak tahu? Ya, al-muhim tunduk dengan wanita gitu ya. Dia tidak sebagai pemimpin, tidak sebagai qawwam, tapi dia di bawahnya wanita. Ya, karena tadi ya, penyakit sosok-sosok tadi. Ketika seorang sudah terlalu cinta, ya, tidak dengan dasar yang benar, akhirnya dia pun rela untuk mengorbankan segala sesuatunya. Sampai-sampai tadi murtad pun rela. Naudzubillah min dzalik. Nah, fa'akhbaru an 'ishqi imra'atil aziz, maka Allah Azza wa Jalla kisahkan dan beritakan, sebutkan terkait dengan cinta yang mendalam dari istri al-aziz, istri seorang penguasa. Li Yusuf, di masa Nabi Yusuf. Tayyib. Istri raja, istri penguasa, istri pimpinan gandrung terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Hendak Mas yang di pojok. Ya, yang bisa jawab pinter. Nabi Yusuf itu memiliki keutamaan apa? Memiliki tongkat bisa dipukulkan jadi ular atau apa? Pinter, eh? Enggak, kalau Nabi Yusuf apa? Keutamanya apa? Oh, enggak tahu, ya udah. Nah, Abdullah tahu? Nabi Yusuf enggak tahu. Ada yang nama Yusuf? Enggak ada ya? Ya sudah. Abdullah, Nabi Yusuf itu dikenal apanya? Enggak tahu. Jadi Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang ganteng gitu ya, yang caem. Ya, yang ganteng. Dan gantengnya luar biasa. Tayyib, luar biasa. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Lah, istri penguasa, istri raja ketika itu tergila-gila terhadap Nabi Yusuf. Wa ma rawadathu wa kadat bihi wa kadathu bihi. Dan Allah Azza wa Jalla kisahkan upaya bujukan rayuan yang dilakukan oleh wanita itu kepada Nabi Yusuf. Ya. Wa akhbar 'anil hal, Allah Azza wa Jalla juga beritakan kondisi, keadaan di mana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dengan kesabarannya, dengan ketakwaannya, dengan penjagaan dirinya terhadap akhlak yang baik, ya, akhlak yang terpuji, agama yang benar. Ma'anna alladhi ubtuliya bihi amrun la yasbiru alaihi illa man sabbarahullah. Padahal cobaan, ujian yang ditimpakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam keumumannya, ya, tidak bisa lulus tidak mampu bersabar kecuali orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi Yusuf seorang pemuda, ya kan, dielu-elukan, banyak yang ngefan. Apa Mas Hamam? Ngefan itu apa Mas? Saya cuma dengar-dengar aja. Arti tepatnya enggak tahu. Apa Mas Hamam? Artinya ngefan apa? Enggak tahu. Hah? Mengidolakan. Banyak yang mengidolakan gitu ya. Nah, banyak yang mengidolakan. Namun Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dengan ketakwaannya, dengan kesabarannya, Masya Allah, mampu melewati ujian dan cobaan itu. Dari sini kita bisa memetik ya pelajaran bahwa ternyata ujian dan cobaan itu bukan hanya dengan hal-hal yang tidak enak saja, ataukah dengan perkara-perkara yang tidak disukai saja gitu ya. Ternyata cobaan dan ujian itu juga di samping yang tidak mengenakan, yang tidak disukai, yang tidak dan seterusnya, namun juga berupa hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan syahwat dan seterusnya. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan cobaan dan ujian kepada kita semua dengan itu, kebaikan dan kejelekan. Dan ujian cobaan yang ditimpakan kepada Nabi Yusuf rata-rata tidak mampu bersabar. Ya. Tidak ada yang mampu bersabar kecuali yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya kesabaran. Jarang yang lulus. Ya, jarang yang lulus. Fa inna muwaqa'atal fi'li, dikarenakan terhasilnya ataukah terwujudnya keberhasilan dari sebuah perbuatan. Keberhasilan dari sebuah perbuatan itu sesuai dengan kuatnya tekad, kuatnya hasrat, demikian juga tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang. Tayyib. Wa kana da'i hahuna fi ghayatil quwwah. Sementara dorongan, ya, pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, pendukung-pendukung perkara-perkara yang akan menjadikan perbuatan itu berhasil kuat sekali. Nah, wadhalika min wujuh. Hal itu bisa kita ketahui dengan beberapa sisi. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mampu melewati ujian yang keumuman manusia, keumuman seorang pria yang gagah dan perkasa itu tidak mampu bersabar, tidak lulus. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lulus dalam melewatinya. Dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa terkadang kita tidak sadar kalau itu merupakan ujian bagi kita. Kita merasakan itu seakan-akan siksaan bagi kita, seakan-akan itu merupakan hukuman bagi kita dan seterusnya. Dan sejatinya itu merupakan salah satu dari ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk menguji apakah kita bisa melewatinya ataukah tidak, bisa lulus ataukah tidak. Dan ujian dari manusia masing-masing berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah sesuai dengan keimanan mereka. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna ashaddal bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ya. atau thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sesungguhnya ujian dan cobaan yang paling berat adalah ujian dan cobaannya para nabi. Kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Ya, di bawahnya nabi siapa, di bawahnya itu siapa. Kalau dalam bahasa kita, yakni para anbiya, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Nah, jadi sebagai gambaran, sebuah ujian itu seperti ya imtihan atau ujian di madrasah. Kalau Abdullah kelas berapa Abdullah? Kelas berapa? Kelas berapa? Satu apa? MTQ. Kalau Abdullah kelas berapa? Satu MTQ, masya Allah. Lah, ujian dari Abdullah ini tadi, ya Abdullah itu ya, dua Abdullah. Ini ujiannya berbeda dengan kelas 3. Ya. Yang kelas 3 ujiannya berbeda dengan yang kelas 6. Yang kelas 6 beda ujiannya dengan yang TD kan gitu ya. Jadi masing-masing diuji oleh pengajarnya, oleh mudarinya sesuai dengan kelasnya. Enggak mungkin Abdullah kok dikasih ujian i'rablah kun fayakun, enggak mungkin. Iya kan? Ini manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak. Maka Allah Azza wa Jalla pasti memberikan ujian dan cobaan kepada manusia ya sesuai dengan kelas mereka, sesuai dengan tingkatan mereka. Maka ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Setelah itu para sahabat, para tabi'in, ya atba'u tabi'in dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ya bersabar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak berdoa. Ya, kita ingat bahwa ujian dan cobaan generasi sebelum kita jauh lebih berat daripada kita dan seterusnya. Ditambah lagi kita ingat bahwa cobaan dan ujian bukan kita sendiri yang diuji, bukan kita sendiri yang dicoba, ya, tapi semuanya yang hidup di dunia ini, muslim, mukmin diuji. Nah, sehingga dengan itu kita menjadi kokoh dalam melewati ujian, kita menjadi tabah dalam menghadapi ujian, apapun itu bentuknya. Barakallahu fikum. Lah, kembali kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau dorongan untuk melakukan perbuatan itu kuat, pendukung-pendukungnya kuat, penghalang enggak ada. Tapi beliau lulus dalam melewati ujian tadi. Rinciannya yang pertama, ma rakabahullahu subhanahu fi tab'ir rajul. Ketentuan dari Allah Azza wa Jalla yang mana seorang pria, seorang laki-laki itu diciptakan punya kecenderungan, kecondongan kepada wanita. Ya, ada kecenderungan, kecondongan kepada wanita. Jadi laki-laki senang kepada wanita itu normal. Ya, kalau ada laki-laki enggak senang kepada wanita, ya rada normal gitu ya. Tayyib. Normal. Hanya saja nanti sampai pada tingkatan apa namanya yang halal dan yang haram, nah ini butuh proses kan gitu ya, tidak asal. Kama yamilul atsyan ilal ma. Beliau menyebutkan seakan-akan ataukah sebagaimana kecondongan dan keinginan orang yang haus kepada air. Jadi orang yang haus senang dan butuh, kepengen dengan air itu luar biasa ini. Bismillah. Nah, seperti itu, itulah laki-laki. Kata beliau berikutnya, wal ja'i ila ta'am. Sebagaimana orang yang lapar pengen hasrat kepada makanan. Itulah laki-laki. Hatta inna kathiran minan nas. Jadi yang namanya pria wajar kalau senang cinta kepada wanita. Tayyib, sekali lagi untuk proses pada tingkatan yang lebih butuh apa? Cara-cara yang diizinkan dalam syariat. Hatta inna kathiran minan nas yasbiru 'ala at-ta'am wa syarab wa la yasbiru 'ala an-nisa. Sampai-sampai banyak dari manusia tidak mampu bersabar, mampu bersabar menahan diri dari makanan dan minuman, tapi tidak mampu bersabar menahan dari wanita. Saya ulangi, banyak manusia mampu bersabar menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak mampu bersabar menahan diri dari wanita. Wahada liyudhammu idha sodafa halan. Dan hal ini ya tidak tercela, tidak dicela kalau seandainya kepleset mendadak itu ya, lagi jalan kepleset gedabluk gitu misalnya. Enggak dicela. Ya memang tabiat dari manusia seperti itu, seorang laki-laki. Bal yuhmadu kama fi kitabiz zuhd. Bahkan bisa jadi dipuji sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad. Dari hadith Yusuf ibn Atiyah As-Suffar an Thabit Al-Bunani an Anas an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kata Rasul hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Dijadikan aku ini cinta terhadap dunia ini berkaitan dengan wanita dan minyak wangi. Jadi Rasulullah cinta kepada wanita, Rasulullah juga cinta kepada minyak wangi. Kata beliau, asbiru anit ta'am wa syarab wa la asbiru anhunna. Aku mampu sabar dari makanan, menahan diri dari makanan, wa syarab, dan juga minuman, namun aku tidak mampu bersabar dari para wanita. Ini satu. Jadi tabiat asal, sifat asli Nabi Yusuf adalah seorang pria, seorang laki-laki. Ya, wajar kalau ya senang kepada wanita. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam lulus dalam melewati dan menjalani ujian ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari sini hadirin barakallahu fikum, bahwa kita sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, nah, hendaknya berhati-hati dalam ataukah terlebih terkait dengan fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ataukah hadis lain itu? Ada ingat hadisnya? Terkait dengan wanita, Pak Sohib? Iya. Iya. Iya, bahasa Arabnya, Pak. Tayyib. Adzur 'ala rijal minan nisa' itu. Jazakallahu khairan. Jadi, tidak ada fitnah yang paling berbahaya yang lebih menjadikan seorang itu apa itu tergelincir ya bagi laki-laki ya dibandingkan fitnah wanita. Nah, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian dari dunia ini, dunia tadi ya, harta, tahta, wanita dan bahkan juga hal lainnya. Itu dunia. Ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dari dunia ini demikian juga dari wanita. Karena sesungguhnya awal cobaan dari bani Israil adalah terkait dengan wanita. Ya, sehingga yang masih bujang yang pengen segera menikah, bismillah menikah. Ya, masalah jodoh di tangan Allah Azza wa Jalla, yang jelas semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla berdoa. Ya, karena laki-laki memang tabiatnya demikian. Kalau memang sudah mampu, ya, sudah bismillah, enggak usah nunda-nunda. Nah, enggak usah nunda-nunda. Kalau memang masih mampu ya sudah belajar yang sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai ditunda-tunda kepleset malah keserimpetan itu tiba. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Berikutnya, yang sudah nikah, yang pengen nambah, ya sudah nambah. Kan boleh. Ya kan, yang penting mampu. Tayyib, mampu. Dan kita ketahui bersama bahwa al-ilmu qoblal qawl wal amal. Kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berbicara dan beramal. Jangan asal, yang penting wani, yang penting nekat, jangan. Karena kita dibimbing, dididik, ya kan, untuk berilmu sebelum berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi kalau pengen ta'adud, ya sudah belajar kitab ta'adud. Ada di sana kitab ulama, kitab ta'adud. Ya. Barakallahu fikum. Itu disyariatkan. Rasulullah sendiri, istrinya berapa? Berapa maskur? Nah, itu 9. Lantung berapa? Jangan kita antum balik tanya lah, berapa itu ya? Nah, itu. Jadi kalau mau ta'adud, ya sudah bismillah, enggak usah ditahan-tahan. Kalau memang mampu. Namun sebelum langkah itu belajar ta'adud dulu, kitab ta'adudan itu. Jangan asal-asal, karena syariat. Kita dididik, kita dibimbing, syariat tidak boleh dibuat apa? Permainan gitu. Jadi kita belajar, sudah punya ilmunya, bismillah melangkah. Al-ilmu qoblal qaul wal amal gitu. Jangan asal, jangan ya coba-coba dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.